Yen arep cerita karo sapa, yen ora cerita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane, setino tino kok natoni wae. Yen ora sambat wes ra kuat, arep njaluk tulung bingung leh ku nembung. Tekan sok kapan iso mendemiki kasmaran kenyotan ke pati-pati. Tindak tandue kalem rati kawe, larang esme ngreketake. Yopin mong ngimpi ora popo, ben ati iki iso dadi leko. Dewe etako lan kondo yen tresno, piye-piye aku pasrah lan lilo. Yen ora sambat wes ra kuat, arep njaluk tulung bingung leh ku nembung. Tekan sok kapan iso mendemiki kasmaran kenyotan ke pati-pati. Tindak tandue kalem rati kawe, larang esme ngreketake. Yopin mong ngimpi ora popo, ben ati iki iso dadi leko. Dewe etako lan kondo yen tresno, piye-piye aku pasrah lan lilo. Saben wayang lingser wengi, mripat iki ora bisa turun. Tansah kelingan sliramu, wong ayu kang dadi bebujanku. Bingung rasane ngatiku, arep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora ku wowo ngrasake atiku sansaya nalongso. Wes ta lali-lali, malah sansaya kelingan. Nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu. apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara. Prasasat rapi solani eso awan bengi tansah medo ati. Wis tak lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara. Prasasat rapi solali eso awan bengi tansah medo ati. Prasasat rapi solali eso awan bengi tansah medo ati. Lintang sing ono ning wengi gawe kangen ati. Ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endah ing esemu gawe bunga ing atiku. Mung sliramu pepujan ing atiku. Neng awang katon netramu ing saben wengiku kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu duh nimas sing dadi memani ing kalbu. Mung sliramu sing ana ning atiku. Aku tresno sliramu. Neng angin tak titip ne rasa kangen marang sliramu. Senadyan patin pengen ketemu amung bisa nyawang fotomu. Apote mendem kangen kangen sing neng jero dodoku. Gedene rasa tresno iki amung tak simpen neng jero ati. Sing ono ning wangi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endah ing esemu gawe bunga ing atiku, mung sliramu pepucan ing atiku. Neng awang katon netramu ing saben wengiku, kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu duh nimas sing dadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ana ning atiku. Aku tresno sliramu. Neng angin tak titip ning rasa kangen marang sliramu, senadyan patin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apa temendem kangen, kangen sing neng jero dodoku, gedene rasa tresno iki amung tak simpen neng jero ati. Saiki kowe oleh nyiake tresnoku sing tulus kanggo awakmu. Kowe oleh guyu di atas penderitaanku, tapi kelingono karma menunggumu. Derita yang aku rasa ketika ku bersamamu, semua kan ada balasnya, takkan bisa kau hindarinya. Yen sok ben kowe keton, ojo bali karo aku, mergo iso ae aku wes bahagia ro liyane. Yen sok ben kowe susah, ojo kelingan salahmu, belajar otakan masa lalu, yen kowe iso tapi sing luwe ape. Saiki kowe oleh nyiake tresnoku sing tulus kanggo awakmu. Kowe oleh guyu di atas penderitaanku, tapi kelingono karma menunggumu. Derita yang aku rasa ketika ku bersamamu, semua kan ada balasnya, takkan bisa kau hindarinya. Yen somben kowe keton, ojo bali karo aku, mergo iso wae aku Wes pagyaro liani yen somben kowe susah ojo kelingan salahmu belajar tekan masa lalu yen kowe iso dadi sing luwe ape yen somben kowe keton ojo bali karo aku mergo iso wae aku wes pagyaro liyane yen somben kowe susah ojo kelingan salahmu belajar tekan masa lalu yen kowe iso dadi sing luwe apik. Sebenarnya aku masih mencintai. Suaramu pancen penak dirungokke kau wis seneng wong sing padha mirengke suaramu ora bisa dilalekke senajan aku mung krungu suarane penyiar radio aku matur nuwun karo kowe suaramu kuwi pancen nyenengake penyiar radio aku saben dino ngrungokake suaramu ora bisa dilalekake suaramu pancen pena dirungokke kawe tentrem uang sing padha mirengke suaramu ora bisa dilalekke senatian aku mung krungu suarane penyiar radio aku matur nuwun karo kowe suaramu kuwi pancen nyenengake penyiar radio aku saben dino ngrungokake suaramu ora bisa dilalekake penyiar radio aku matur nuwun karo kowe suaramu kuwi pancen nyenengake penyiar radio aku saben dino ngrungokake suaramu ora bisa dilalekake. Yuk konco neng isik gembira anglera-blera banyu neng segoro Anglia numpak perahu layar ing dina minggu keh pariwisata. Alon praune wis nengah piak-piuk-piak banyu pinelah. Ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu. Adik jawel dek jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe. Prayogane becik bali wae dene esok-esok tumandang nyambut gawe. Iyo konco neng isik gembira anglera-plera banyu neng segoro. Anglia numpak perahu layar eng tino minggu keh pariwisata. Alon perahu ne wis nengah piak-piuk-piak banyu pinelah. Ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu. Adik jawel dek jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe. Prayogane becik bali wae dene esok-esok tumandang nyambut gawe. Yen awan tansah kelingan yen wengi kekowo ngimpi seliramu angrari du hati. Lintang-lintang lan rembulan rungokno suara ning ati. Aku sing nandang kasmaran. Sayang sayang sing tak sayang kangen kangen kangen ning atiku. Endah ing wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku mung kanggo sliramu. Lintang-lintang lan rembulan rungokno suara ning ati. Aku sing nandang kasmaran. Sayang sayang sing tak sayang kangen kangen kangen ning atiku. Endah ing wengi aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnani atiku mung kanggo sliramu. Lintang-lintang lan rembulan rungokno suara ning ati. Aku sing nandang kasmaran. Sayang sayang sing tak sayang kangen ing atiku. Endah ing wengi iki aku tansah kelingan, nyawang sliramu lan sesandingan tresnan ing atiku mung kanggo sliramu. Sayang sayang sing tak sayang, kangen kangen kangen ing atiku. Endah ing wengi iki aku tansah kelingan, nyawang sliramu lan sesandingan tresnani atiku mung kanggo sliramu. Aduh Romo ibu ngapuranen aku, yen ono salah lan luputku tak rumangsani. Aku nduweni dosa nganti seprene isih krasa neng dada. Rino wengi ralali tansah ndedonga, memuji marang kang kuwasa. Mugi enggal ento paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suar koning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya gedhe kanjarane. Rino wengi ralali tansah ndedonga, memuji marang kang kuwasa. Mugi enggal ento paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi kuku wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe suwe sapa wonge sing petang, mripatku wis ngerti sanyatane. Kowe selakole menangmu dhewe, tak tandur pari jebul dukule malah suka teki. wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe suwe sapa wonge sing betah.